jin dan juga manusia, yang keduanya merupakan makhluk yang dibebankan syariat oleh Allah Jalla wa'ala. Tidaklah Allah Jalla wa'ala menciptakan mereka melainkan untuk satu tujuan yang mulia, yaitu mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam surat Adz-Dzariyat, dan dalil ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku satu-satunya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka faidah yang kelima dari faidah ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, itsbatul hikmah fi af'alillah subhanah. Menetapkan adanya sebuah hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Di antara perbuatan Allah menciptakan, di antara perbuatan Allah memberi rizki, menghidupkan, mematikan, ya, menimpakan kepada mereka sebuah musibah, ini adalah satu perbuatan Allah Jalla wa'ala. Wa af'alullah fiha al-hikmah. Adapun perbuatan-perbuatan Allah itu di dalamnya itu mengandung satu hikmah, satu tujuan. Tidaklah Allah Jalla wa'ala berbuat melainkan di situ ada satu tujuan yang mulia. Termasuk di antaranya adalah ketika Allah menciptakan jin dan manusia. Allah sebutkan hikmah tersebut, liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku satu-satunya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Jalla wa Ala menyebutkan dengan satu konteks pertanyaan. Allah menyatakan ayahsabul insan ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka dan mengira akan dibiarkan begitu saja? Dibiarkan begitu saja tanpa perintah, tanpa adanya larangan, tanpa adanya batasan-batasan. Maka jawabannya tentu tidak. Ya. Tentu Allah Jalla wa'ala tidak membiarkan mereka berbuat semaunya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan pernyataannya dalam kitab Salasatil Usul, wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Adapun perkara yang agung, perkara yang terbesar yang telah Allah perintahkan dengannya adalah at-tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesakan, menunggalkan Allah Jalla wa'ala dalam beribadah. Itu adalah makna at-tauhid. Apa dalil bahwasannya perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah at-tauhid? Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Ini diantara dalil bahwa perkara yang terbesar yang Allah perintahkan dengannya adalah at-tauhid. Wa'budu Allah, dan sembahlah satu-satunya Allah Jalla wa'ala. Itu artinya wa'budu Allah. dan beribadahlah kepada Allah satu-satunya. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terkandung an-nafyu wal itsbat. Terkandung peniadaan dan penetapan. Di dalam ayat ini pula terkandung kalimat la ilaha illallah. Perintah untuk kita mentauhidkan Allah, dan sebaliknya larangan agar kita tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan setelah menyebutkan dalil dari bukti bahwasannya tauhid adalah perkara yang paling besar yang Allah perintahkan. Kata Syekh, hadza dalilun ala ma ya'ti anna a'zama tauhid anna a'zama ma nahallahu anhu asyirk. Ini juga sebagai dalil terhadap apa yang setelahnya, apa yang datang setelahnya, yaitu apa? Bahwa perkara yang paling besar yang Allah larang dengannya, atau yang Allah larang darinya, adalah kesyirikan kepadanya. Idza kana a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid fa innahu yajibu ay yabda al-insanu bi ta'allumil aqidah qabla kulli syai. Apabila perkara yang paling agung yang telah Allah Jalla wa'ala perintahkan dengannya adalah at-tauhid, maka sesungguhnya wajib bagi setiap insan, wajib bagi setiap insan, setiap manusia, setiap orang, setiap pribadi, setiap individu untuk memulai, mengawali pelajaran akidah terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Ya. Pelajaran yang terkait dengan keyakinan, akidah. Al-aqidatu hiyal asas. Karena akidah itu adalah pondasi. Akidah itu merupakan pokok. Fayajibu ayyabda'a biha bitta'allumi wa ta'lim wa an yudawima ala tadrisiha wa bayaniha linnas li'annaha hiya a'zamu ma amarallahu bihi. Maka wajib seorang mengawali dengan pelajarannya, dengan proses dia belajar atau dia mengajar, untuk selalu dalam pelajaran-pelajarannya, ya, menjelaskan kepada manusia. Kenapa? Dikarenakan perkara ini adalah perkara yang paling besar yang Allah perintahkan. Barakallahu fikum. Paling besar, melebihi dari perintah sholat, melebihi dari perintah untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, melebihi perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang terbesar, perkara yang harus kita lakukan adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengawali pelajaran untuk putra-putri kita yang masih usia dini, kita harus sering mentalkin mereka tentang permasalahan-permasalahan akidah. Ya. Baik itu kita menggunakan bahasa Indonesia ataukah bahasa Arab. Misal, tanamkan, sering kita talkin kepada putra dan putri kita yang masih kecil. Ketika ditanya, Allah ada di mana? Allah ada di mana? Nah, di langit. Nah, Allah ada di mana? Itu perkara yang paling mudah. Maka ketika dia tidak bisa menjawab, kita kasih tahu Allah, ya, ada di atas langit. di atas ars. Ya. Nah, itu sudah fitrah. Seorang ketika menyatakan, ya, terserah yang di atas biasanya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas. Paham ya? Jangan sampai kita ketika bertanya kepada anak kita menyatakan Allah ada di mana? Di mana-mana. Ya. Nah. Allah ada di mana? Di mana-mana. Loh. Di sini ada Allah, ada. Di sana ada. Di sana ada. Di sana ada. Berarti Allah enggak satu. Padahal Allah menyatakan kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Ya. Ada lagi ketika ditanya, orang sudah tua. Ya. Ketika ditanya, Allah ada di mana? Di hati. Di mana Allah? Di hati. Di hati situ. Ya. Kalau di hati saya, ada gak? Nah. Kalau dia menyatakan ada, berarti Allah lebih dari dua atau lebih dari satu. Maka tanamkan kepada anak kita, Allah ada di mana? Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu ada di atas arsy-Nya. Di atas. Barakallahu fiik. Perkara yang termudah. Lagi, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menghidupkan kamu? Allah. Siapa yang mematikan kamu? Allah. Siapa yang memberi rezeki kamu? Allah. Terus ditalkin seperti itu. Ini penanaman akidah. Qabla kulli syai', sebelum dia belajar yang lainnya. Ya. Barakallahu fikum. Falaisa minal munasib an taj'alaha akhirul asya. Aw la yu'manam li'annal an hunaka du'atun yashaduna fi ta'limi tauhid wal aqidah fahunaka unasun ibtalau bihadha walianal ikhlal biha ikhlalun biddin kulluh fayajibul inayatu biha. Bukan suatu yang sesuai engkau menjadikan pelajaran tauhid, pelajaran aqidah ini perkara-perkara yang harus dikesampingkan, ya, atau tidak diperhatikan. Nah, karena banyak sekarang itu para dai, para ustadz, mereka dakwahnya tidak berupaya untuk menanamkan kepada seorang itu agar bertauhid kepada Allah. Yang ditekankan adalah bagaimana seorang bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Bersikap jujur, tidak berdusta, amanah, ini akhlak. Nah, padahal sebenarnya seorang akan bersikap dengan sikap yang jujur. Bersikap dengan sikap yang amanah. Seorang akan merasa takut kepada Allah. Seorang akan merasa takut ketika dia tidak amanah atau berbuat curang. Ketika akidah dia itu adalah akidah yang sangat kuat dan kokoh. Ketika keyakinan dia terhadap Allah Jalla wa'ala, ternyata Allah itu maha melihat. Dan ini bagian dari akidah. Apa? Tauhid dalam hal apa ini? Ketika dia meyakini bahwasanya ternyata Allah itu maha melihat. Tauhid dalam hal? Hah? Asma was sifat. Ya. Ketika dia mengakui bahwasanya Allah maha melihat, dia takut untuk berbuat sesuatu hal yang ketika itu tidak ada menyaksikan menurut anggapan dia, tapi Allah Jalla wa'ala melihat. Ketika dia bersendirian, dia akan merasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin ternyata Allah itu maha melihat. Ya. Barakallahu fikum. Kemanapun dia bersembunyi, Allah maha melihat. Sehingga ketika akidahnya kuat, bahwasanya Allah maha melihat, dia akan terjaga. Ya. Barakallahu fikum. Ketika dia yakin bahwasanya Allah Jalla wa'ala lah yang menghidupkan dan mematikan, Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang menakdirkan segala perkara yang menimpa umat ini. Akan muncul sikap tawakal kepada Allah. Ya. Ketika dia meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dia tawakal kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah jalla wa ala yang maha pemberi rezeki. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang berupaya untuk dia bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, solusi. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah jalla wa ala akan memberikan rezeki dari pintu yang dia tidak sangka-sangka. Karena dia akidahnya kuat, dia yakin, dia jalani itu. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga seorang harus memulai dakwahnya dengan perkara ini. Menanamkan kepada umat ini untuk yakin, seyakin-yakinnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, idzan fattauhid, at-tauhid. Apa arti tauhid, Ihsan? Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Ya. Fahlaisa huwal iqraru bi anna Allah huwal khaliq war razik al muhyi al mumit al mudabbir. Li'anna hadha mawjudun fil fitr. Jadi bukan arti tauhid adalah mengakui, meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki saja. Ya. Kalau keyakinan seperti ini itu sudah fitrah manusia. Dia akan ketika dilahirkan, ya, dia beranjak-beranjak besar-besar, itu sudah fitrahnya mengakui bahwasanya yang menciptakan dia adalah Allah. Ya. Itu fitrah yang bersih. Nah, maka dari itu, seorang yang bertauhid kepada Allah bukan hanya mengakui Allah menciptakan, mematikan, mengatur alam semesta saja. Akan tetapi yang lebih dari itu, di samping dia mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, nah, di samping itu dia juga mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diberikan ibadah kepadanya. Bagi siapa yang tidak menciptakan, siapa yang tidak memberi rezeki, siapa yang tidak bisa mengatur alam semesta ini, dia tidak berhak untuk mendapatkan ibadah dari kita. Nah, ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, dalam salah satu usul, setelah menyebutkan wa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa ifradullah bil ibadah wa'adhamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala adalah kesyirikan. Apa artinya? Da'watu ghairihi ma'ahu. Yaitu beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Dalam artian, ketika dia beribadah kepada Allah, dia pun juga beribadah kepada selain Allah. Wadalilu qauluhu ta'ala, ayat yang tadi kita sebutkan, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ini dalil tentang arti penting tauhid, ya, arti penting tauhid dan bahayanya kesyirikan. Kadang-kadang seorang itu meremehkan perkara ini. Tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Padahal asluddin ini adalah tauhid. Nah, berapa banyak seorang mengentengkan tauhid, tapi justru dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Dia mengerti tauhid, tapi terjatuh ke dalam kesyirikan. Telah kita dengarkan penjelasan dari Al-Ustaz Abu Sufyan Al-Musi, ya, di malam Selasa yang lalu. Jangan dikira kesyirikan itu hanya seorang beribadah pada selain Allah berupa patung, berhala, wali, penghuni kubur. Jangan dikira kesyirikan itu masuk dalam hal itu saja. Tapi ketika seorang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu tempat bergantung, ya. Dia jadikan selain Allah Jalla wa Ala itu tempat untuk meminta, tempat untuk bertawakal, maka jadilah dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan contohnya adalah harta benda. Ya. Di situ Allah sebutkan ta'isa abdud dinar. Ya. Ta'isa abdul khamisah atau ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka hamba dinar, hamba harta. Ya. Disebutkan abdud dinar, hambanya harta. Karena memang dia dalam upaya untuk beramal itu acuannya adalah bagaimana dia mendapatkan harta. Disebutkan dalam hadis itu dan insyaallah kita akan pelajari itu di dalam kitab tauhid. Ya. Disebutkan hadis itu ini ada sebuah atau seorang pasukan. Nah, karena dia itu mengejar harta dunia tadi, ya. Barakallahu fikum. Dia inginnya di pasukan yang terdepan. Ya. Barakallahu fikum. Dia inginnya mendapat ghanimah yang banyak. Ketika dia tidak dikasih, dia mengucapkan kata-kata yang kotor. Ya. Maka ini ciri dari hamba-hamba harta benda itu tadi. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh rahimahullah menyatakan, fa idza qila laka mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Tapi Syekh Shalal Fauzan lafadznya berbeda di sini. Fa idza qila laka ma hiyal usulul thalathatu allati tajibu ma'rifatuha. Ya. Kalau di situ apa itu? Itu apa? Sisa oleh siapa itu? Sisa oleh Semin. Coba apa? Ya. Itu yang selama ini kita hafal. Apa yang disebutkan sisa oleh Semin itu? Fa'idha qilalaka maka apabila dikatakan kepadamu mal usulus salasa, apa itu tiga landasan pokok allati yajibu alal insani, yang diwajibkan kepada setiap insan ma'rifatuha, untuk mengetahuinya atau mengenalinya, tiga landasan pokok. Fakul, maka katakanlah, kata Syekh, ma'rifatul amdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah ma'rifatul amdi rabbah, seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal agamanya dan mengenal nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini tiga landasan pokok yang wajib untuk dipelajari dan wajib untuk manusia, setiap manusia mengetahuinya. Yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya, yaitu Allah Jalla wa'ala. Tak kenal maka tak sayang, itu satu peribahasa yang bisa dibenarkan. Kenapa mereka enggan untuk menjalankan perintah Allah, enggan untuk menjalankan syariat Allah? Karena dia tidak mengenal Allah. Kenapa seorang itu malas untuk melakukan ibadah, melakukan sholat, ya? Karena dia tidak mengenal Allah. Nah, kenapa seorang itu rusak akhlaknya, rusak perbuatannya, ya? Jawabannya, karena dia tidak mengenal Allah. Ya, komunis, ateis, itu lebih kejam daripada orang-orang kafir. Ya, jangan dianggap remeh komunis ini. Lebih kejam daripada orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir masih percaya Allah, ya, tapi Allah punya anak, itu keyakinan mereka. Yahudi pun juga demikian. Ya, tapi ketika orang-orang komunis dan ateis, mereka lebih kejam. Kenapa? Karena mereka enggak mengenal Allah. Ya. Sehingga apa yang mereka perbuat halal. Nah, kalau sudah tidak mengenal Allah, berarti tidak beragama mereka. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum. Di sini ada faidah ucapan Syekh Faidah Bilalaga. Hal ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah seorang murabbi. Seorang murabbi. Apa itu murabbi? Pembina, pembimbing. Tidak hanya sebatas pengajar. Jadi kita dibimbing oleh Syekh. Jika ada orang bertanya kepada kamu, ya, apa tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Katakan, ya, pengenalan seorang hamba terhadapnya sampai yang akhir. Artinya dibimbing kita. Nah, kemudian itu kita selesai sudah mukaddimah. Ya. Jadi mukaddimahnya sampai di situ. Sampai di wadina wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimah dari awal sampai tadi penggalan itu adalah mukaddimahnya, pembukaannya di situ. Nah, kita telah jelaskan apa itu yang dimaksud ma'rifatullah, apa yang dimaksud ma'rifatun nabi, dan yang dimaksud ma'rifatu dinil islam bil adillah. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu-lalu. Ya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah cukup. Ba'dal isya' dan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Yeah. cukup. Allahu Akbar.